dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Melalui firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin termasuk kita untuk melazimi ketaatan kepada-Nya, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mengingatkan keluarga kita, anak istri kita, agar kita menyuruh mereka untuk melazimi ketaatan kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena dengan itulah kita dapat menjaga diri kita, keluarga kita, anak istri kita dari ancaman api neraka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita memikul tanggung jawab. Memikul tanggung jawab sampai hari kiamat. Kita dituntut untuk bersungguh-sungguh memperbaiki diri kita. Memperbaiki urusan agama kita, ibadah kita, thalabul ilmi kita, dan segala hal yang ada hubungannya dengan keagamaan kita. Kita dituntut untuk memperbaiki hal yang berhubungan dengan dunia kita, dengan apa yang kita peroleh dari harta untuk kelangsungan hidup kita. Kita dituntut untuk senantiasa perhatian terhadap harta yang kita dapatkan. Dari mana, kemudian disalurkan kemana, dipakai untuk apa. Didapatkan dengan cara apa. Apakah didapatkan dengan cara yang halal atau yang haram? Apakah didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang mengandung syubhat dan mukhalafat asy-syar'iyyah? Atau tidak? Kita dituntut sekali lagi untuk memperbaiki diri kita yang menyangkut urusan agama dan juga dunia. Kita tidak boleh menyepelekan persoalan ini. Karena keberkahan harta yang kita peroleh itu sangat berpengaruh dalam kesolehan diri kita, kesolehan istri-istri kita, dan juga kesolehan anak-anak kita. Kalau kita mendapatkan harta dari pekerjaan yang tidak barokah, pekerjaan yang banyak mukhalafat syar'iyahnya, maka harta yang kita dapatkan ini khawatir mempengaruhi kesolehan kita, istri kita, dan anak-anak kita. Karena harta yang kita peroleh menjadi harta yang tidak barokah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selain kita dituntut untuk memperbaiki diri kita, juga dituntut untuk memperbaiki keadaan keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Dan salah satu upaya untuk kita bisa memperbaiki keadaan mereka, dalam hal ini adalah anak-anak kita, adalah dengan memberikan tarbiyah diniyah pendidikan agama yang baik kepada mereka. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah seperti saat ini. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, dekadensi moral, dan lain sebagainya. Bahkan semua kita menyadari bahwa saat ini kerusakan betul-betul luar biasa. Kerusakan lebih dominan dibandingkan dengan kebaikannya. Kita semua sadar. Kalau kita punya kesadaran yang seperti ini, maka hendaknya kita juga sadar bahwa kita harus menyelamatkan anak-anak kita. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali modal agama yang kuat. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya perhatian dan fokus kita dalam memberikan pendidikan kepada anak itu adalah tarbiyah diniyah, pendidikan agama. Karena sekali lagi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari berbagai macam kerusakan yang ada saat ini selain dari agama yang kuat. Kita tidak boleh bermudah-mudah dalam hal ini. Kan masih anak-anak. Tidak apa-apalah, biarkan mereka sekolah SD. Sekolah di sekolah yang umum. Masya Allah. Seorang salafi bisa mengatakan hal yang seperti ini? Sungguh sangat tega kalau ada seorang ayah yang berkata seperti ini. Sementara ayahnya seorang salafi, ayahnya paham tentang tauhid, ayahnya mengerti bahayanya syirik, ayahnya paham tentang bahwa demokrasi itu haram, toleransi itu tidak boleh. Ayahnya paham bahwa filsafat ilmu kalam itu dilarang dalam agama. Sementara dengan teganya membiarkan anaknya mendapatkan pendidikan-pendidikan yang seperti itu. Ini musibah yang besar. Ya. Musibah yang besar. Tidak pantas seorang salafi mengatakan hal yang seperti itu. Tidak pantas seorang ayah atau pihak orang tua punya pemikiran yang seperti itu. Karena dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kesungguhannya dalam memperbaiki dirinya dan memperbaiki keturunannya, anak-anak dan istrinya. Tanggung jawab ini terus akan dipikulnya sampai hari kiamat. Apa tidak merasa takut dari ancaman dan azab Allah Subhanahu wa taala? Berdosa kita kalau membiarkan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang seperti itu. Akan ditanya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tega melakukan hal itu? Kenapa kamu tidak mendidik anakmu sejak awal dengan pendidikan-pendidikan yang baik? Ini malah bermudah-mudah dengan mengatakan, nanti kalau sudah keluar SD bisa saya pondokkan. Apakah ada yang tahu perkara gaib? Apa yang akan nanti didapatkannya setelah anaknya itu lulus dari SD? Tidak menutup kemungkinan nanti malah dilanjutkan ke SMP. Ya, setelah itu dilanjutkan ke SMA, akhirnya kuliah dan menjadi orang awam. Menjadi ahli filosof misalnya. Ya. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Allah mengingatkan jauh-jauh hari. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian dari ancaman api neraka. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penting untuk kita sadari bahwa tarbiyah, pendidikan terhadap anak-anak, ya, keturunan kita itu ada dua macam. Yang pertama, tarbiyah pendidikan lahir. Pendidikan lahir ini mengandung artian menjaga anak-anak kita, memperhatikan anak-anak kita, memenuhi kebutuhan anak-anak kita dalam hal pakaian, dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam segala hal yang berhubungan dengan jasmaninya. Ini tarbiyah yang pertama, tarbiyah lahir. Kemudian tarbiyah yang kedua adalah tarbiyah ruhiyah, tarbiyah batin, mendidik ruh mereka dengan pendidikan agama, menanamkan akhlak yang mulia, menanamkan adab yang baik, akidah yang lurus, menjadikan anak-anak kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Menunaikan apa yang menjadi hak Allah, menunaikan apa yang menjadi hak dirinya, dan menunaikan apa yang menjadi hak sesamanya. Ini tarbiyah yang kedua. Tidak boleh kita mengabaikan salah satunya. Ini harus dilakukan secara beriringan. Tidak boleh kita hanya memperhatikan tarbiyah lahiriah saja. Cukup memenuhi kebutuhan lahirnya saja. Pakaian, makanan, minuman, selesai. Tidak. Tapi lebih dari itu, hal yang paling utama dituntut adalah memberikan tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah batin. Karena kewajiban yang pertama setiap manusia adalah mentauhidkan Allah. Menyatakan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, yang harus menjadi fokus perhatian kita adalah tarbiyah diniyah. Sehingga dengan itu kita bisa mempertanggungjawabkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seandainya ketika kita bermudah-mudah menyekolahkan anak di sekolahan yang pendidikan agamanya sedikit, ya, di sekolah-sekolah yang justru di dalamnya diajarkan tentang demokrasi, tentang toleransi, ya, tentang filsafat dan hal-hal lainnya, tiba-tiba ya, Allah memanggil kita. Allah mewafatkan kita dalam keadaan anak kita seperti itu. Apa yang kemudian akan kita sampaikan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakannya? Ya. Kita memikul tanggung jawab besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Ar-rajulu ra'in fi baiti ahlih wa mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Seseorang menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarganya, menjadi pemimpin bagi istrinya, menjadi pemimpin bagi anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita bahwa kerusakan yang terjadi dalam diri anak-anak, akidahnya rusak, ibadahnya rusak, moralnya hancur, itu semua akibat atau ulah orang tuanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berapa banyak orang yang membuat binasa anak-anaknya. Berapa banyak orang yang memutuskan tali kasih sayang dan cinta kepada anak-anaknya. Dengan tidak memberikan perhatian dalam pendidikan agama terhadap mereka. Dan pada umumnya mayoritas kerusakan yang terjadi, kata Ibnu Qayyim, pada diri anak-anak itu disebabkan karena kelalaian orang tuanya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Allah memberikan amanat kepada kita. Anak ini amanat. Amanat yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita. Allah titipkan kepada kita. Anak-anak ini. Maka menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya. Menjadikannya sebagai hamba Allah yang taat. Menjadikannya sebagai hamba Allah yang urusan agamanya di atas segala-galanya. Menjadikan hamba Allah yang bertauhid, berpijak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mas'ul, termasuk saya secara pribadi punya anak, ya. Saya juga bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Kalau saya salah mendidik anak, maka saya berdosa. Demikian juga dengan ikhwah sekalian. Ya. Kalau keliru mendidik anak, tidak memberikan bimbingan kepadanya dengan benar, maka berdosa. Akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demi tujuan yang ingin kita capai, mendapatkan kebaikan dan keselamatan, maka lindungilah anak-anak kita, istri kita, dan diri kita sendiri dari ancaman api neraka. Ya. Itu bisa dilakukan dari hal yang paling kecil, sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, hindarkan kalian dari ancaman neraka walaupun dengan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Jaga diri kalian dari ancaman api neraka walau bisyiqqit tamrah, walaupun dengan hanya sepotong kurma. Ini perkara sepele. Ya. Apalagi perkara yang besar menyangkut pendidikan. Kita hanya jangan peduli dengan diri kita sendiri saja sementara kita abaikan anak istri kita. Jangan seperti itu. Ya. Kita ingin mendapatkan keutamaan dalam hal agama sementara kita tidak perhatian kepada anak istri kita. Jangan seperti itu. Ya. Kalau kita punya perhatian kepada agama, maka anak istri kita pun harus dilibatkan, harus diikut sertakan. Kita ingin bersama-sama dengan mereka, anak istri kita, sampai akhir hayat kita, sampai nanti Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam jannah. Ya. Dan kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup para salaf, sungguh sangat luar biasa dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Untuk itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nasihat untuk saya pribadi dan ikhwah sekalian, untuk kita perhatian. Untuk kita perhatian akan kesolehan diri kita. Dan perhatian akan kesolehan anak istri kita. Kita berhati-hati menjaga diri dari segala hal yang bisa merusak upaya kita ini. Berhati-hati, waspada. Jangan sampai ada sesuatu yang justru menjadi sebab jauhnya kita dari kesolehan. Jauhnya anak istri kita dari kesolehan. Ya. Terutama menyangkut perkara-perkara dunia. terutama menyangkut perkara-perkara dunia. Jangan sampai dengan alasan memberi nafkah kepada keluarga, kemudian kita tidak hati-hati dalam pekerjaan dan usaha yang kita jalani. Ingat bahwa yang diutamakan adalah keberkahan, bukan hasil. Bukan hasil banyak dan sedikitnya, tapi utamanya adalah keberkahan. Karena keberkahan itulah yang sangat berpengaruh dalam mendatangkan kesolehan bagi diri kita dan anak istri kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun singkat dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi ikhwas kalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bissawab.